كل الليل فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حديث 1731 yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan ma'alfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharu al-a'la fi baiti au indi illa na'ima. Tidaklah waktu sahur yang tinggi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahku atau di sampingku kecuali na'iman, kecuali dalam keadaan tidur. Mana dari hadis ini tidak disentuhkan di sini oleh Imam Nawawi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penjelasannya di buku lain. Hadis berikutnya yaitu hadis Aisyah juga qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atay fajr fa in kuntu mustayqidatan haddathani wa illa taj'a. Aisyah dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah salat dua rakaat salat sunat fajar, apabila aku dalam keadaan bangun, maka beliau mengajakku berbicara. Wa illa, kalau seandainya aku tidak sedang bangun atau yakni sedang tidur, ittaja'a Nabi pun dia berbaring. Baringnya setelah salat sunat dua rakaat sunat. Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun ala ibahatil kalami ba'da sunnatil fajr. Dalam hadis ini terdapat dalil yaitu bolehnya berbicara setelah salat sunat fajr. Wahwa madhabunya madhabu Malik wa Jumhur. Madhabu Malik wa Jumhur. Ini adalah madhab kami, yang Syafi'i, dan madhab Imam Malik serta mayoritas ulama, yakni bolehnya berbicara setelah sholat sunat fajar. Berarti antara sholat sunat fajar dengan sholat wajib atau sholat fajar. Waqala al-Qadhi wa karihahu al-kufiyun, orang-orang Kufah menilainya bicara setelah sholat sunat fajar adalah makruh. Wa rubi'a al-mas'udin wa ba'adu salaf, diriwayatkan dari Mas'ud dan salaf. Kenapa mereka menganggap makruh berbicara setelah sholat sunat itu? Li'annahu waktu istighfar. Karena antara adzan tadi, antara sholat sunat dengan qamat itu adalah waktu istighfar. Maka jangan kita ngobrol. Fasawab, yang benar itu adalah al-ibah. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar itu adalah mulai disebabkan oleh perbuatan Nabi sendiri. Nabi melakukan. Wakaulu waktu istihbab dan istighfar, la yamnau min al kalam. Keberadaannya itu adalah waktu dianjurkan untuk minta ampun, tidak menghalangi dari pembicaraan. Jadi pendapat yang benar boleh berbicara, tapi kalau kita sibukkan diri kita tidak beristighfar bagus, tapi itu tidak menghalangi pembicaraan. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, fa idza awtara qala qumi wa awtiri ya Aisyah. Aisyah dia mengatakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dari tengah malam. Apabila dia witir, dia mengatakan, bangunlah engkau. Dia katakan kepada Aisyah, bangunlah dan berwitirlah wahai Aisyah. Hadis ini dalam riwayat yang lain ya, atau hadis berikutnya yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil laili wa hiya mu'taridatun baina yadayhi, fa idza baqiya al witru ayqadha fa'udha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam. Aisyah memerintah di hadapan Rasul. Jadi Nabi salat, Aisyah tidur di depan. Apabila dia tinggal mengerjakan salat witir, beliau membangunkan Aisyah, lalu Aisyah melakukan witir. Jadi dalam riwayat yang lain, apabila ya, apabila datang tinggal witir saja, Nabi membangunkan Aisyah dan Aisyah itu. Fi annahu istahabu ja'al al-witr akhir al-layl. Sawan kana al-insan ta'ajjud am la. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan menjadikan witir itu di akhir malam. Apakah dia bertahajud atau tidak? Idza wathaqa bil istiqam akhir al-layl imam nafsi wa imam biqadhi ghairihi. Apabila dia yakin akan bangun di akhir malam, baik karena kesadaran dirinya dia bangun atau dibangunkan oleh orang lain, tapi dia yakin bahwasanya dia akan baru bangun lebih awal, ya, sehingga ada kesempatan untuk sholat witir, maka dijadikanlah sholat witir itu tepat. Wa anna al-amra bin nawmi ala witrin innama huwa fi haqqi man la man lam yaqum. Adapun perintah tidur di atas witir, dan maksudnya witir dulu baru tidur, itu adalah pada orang yang tidak yakin dia akan bangun lebih awal. Kama sanawaddihu qariban insyaallah, sebagaimana kita akan sampaikan jelaskan nanti setelah ini. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa berarti Nabi tidak sholat malam berjamaah dengan Aisyah. Jangan ya. Dia sholat sendiri. Aisyah itu. Tapi setelah wukir, Nabi mau wukir baru dia bangunkan istri. Karena status sholat malam berbeda bagi Rasulullah adalah wajib. Bagi Aisyah. Tapi di sini juga bisa kita lihat bahwasanya bisa kita katakan tidak dianjurkan itu sholat berjamaah, sholat malam itu pagi sih, tapi masing-masing. Kalau seandainya itu dianjurkan, tentu Nabi sudah dicontohkan. Tapi bolehkah berjamaah? Boleh. Masuk atau berawal dengan selesai membacakan sholat isya. Jadi kita sholat isya, kemudian sholat sunat isya, sudah boleh kita sholat malam. Ya, setelah itu kita witir. Wayamtaddu ila tulu'il fajr. Waktu ini mulai dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Al-thani, terbitnya fajar yang kedua. Itu fajar satu. Wayamtaddu ila tulu'il fajr al-thani. Allah Ta'ala mudah-mudahan